Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala As-Salisah, perkara yang ketiga yang ditunjukkan oleh ayat surah Al-Maidah ayat yang keempat, istiratu ayuh rijahul kalb awit toira wa nahwahuma liqaulihi minal jawarihi ma'ama taqaddama min tahrimi al-munkhaniqah. Falau khannaqahu al-kalbu au ghairuhu au qatalahu bisaklihi lam yubih. Faedah yang ketiga, ayat ini menunjukkan pensyaratan dikeluarkannya anjing berburu atau burung pemburu dan semisalnya. Istiratu ayajrohahu, pensyaratan untuk anjing atau burung pemburu tersebut melukai hewan buruan. Makanya kalau anjing berarti digigit, kalau burung berarti dicengkram dengan kukunya. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, minal jawarih, al-jawarih, hewan-hewan binatang buas yang memiliki gigi taring atau kuku yang tajam. Disebut jawarih karena yajroh, jaroha yajrohu, yaitu melukai, membuat mangsanya terluka. Dan itu kedudukannya seperti kalau di dalam hal menyembelih, itu sebagai ganti alat sembelihnya. Alat sembelih itu harus tajam, membuat terputusnya urat. Nah, makanya disebut jawarih, binatang-binatang buas yang memiliki gigi taring atau burung yang memiliki kuku yang tajam. Gak mungkin kamu mau punya binatang pemburu. Dari apa? Burung, bentuknya burung. Burung apa? Burung pipit misalnya. Gak mungkin. Nah, burung apa? Burung dara. Gak mungkin. Dia bukan untuk makannya, dia makanan bukan. Ini binatang buas, ya ini yang dia memburu. Untuk memburu ayam alas, ayam hutan misalnya. Ya kan, kelinci misalnya. Nah. Maka disyaratkan dia melukai dengan gigi taringnya atau kuku cakar. Ma'ama taqadda minan tahrimil munkhaniqah, bersamaan dengan apa yang telah lalu tentang haramnya munkhaniqah. Munkhaniqah apa itu munkhaniqah? Naam. Di ayat yang ketiga kemarin kita lewat, hurimat 'alaikumul maitatu wa dahmu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqah. yang tercekik atau terjepit. Nah, begitu juga yang yakni tertanduk, ditanduk, yang terjepit misalnya atau tertabrak, munkhaniqah wal mauqudah, yang terpukul. Maka kata beliau, falau khanaqahul kalbu au ghairuhu au qatalahu bisaklihi lam yubih. Maka kalau dia itu terjepit oleh anjing atau kecekik oleh anjing, nah, atau tertabrak oleh beratnya anjing pemburu tersebut, lam yubih, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Nah, kenapa? Karena bukan memakai gigi taringnya. Dikejar, nah, misalnya yang dikejar belok, nabrak, ketabrak anjing tadi, mati atau masih terkapar, mati dia. Maka yang demikian tidak boleh, bukan hak, tidak halal. Kenapa? Karena matinya bukan dilukai oleh si anjing, bukan digigit, tapi kena tabrakan sama si anjing tersebut. Nah, disyaratkan ayat jerohahu al kalbu aitaur, anjing itu atau burung pemburu itu melukai hewan buruannya. Sekali lagi, itu dalam penyembelihan sebagai ganti pisau yang melukai, memutus jalan nafas, jalan makanan. Dari situlah hikmahnya kenapa tidak boleh pakai ketapel. Karena ketapel itu tidak melukai. Nah, berbeda dengan pakai senapan. Karena saking kencangnya, kuatnya senapan, maka melukai. Dan dia termasuk kiaskan dengan, yakni benda tajam. Sebagaimana tombak, panah. Tapi kalau tombak antum misalnya, ini pakai apa ini tombak? Loh, depannya kok kayak bola gitu. Nah, kayak bakso, pentol bakso gitu ya, bulat gitu, enggak lancip. Kamu pakai berburu, nah, kena, mati hewan buruannya. Maka itu enggak halal. Nah, enggak ada yang luka, memar saja. Makanya disyaratkan kalau berburu misalnya pakai senjata, pakai panah. Makanya panah itu lancip, tombak lancip. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, antum nombak enggak kena ujungnya yang lancip, kena pangkalnya. Mati hewan buruannya. Tapi kena pangkal. Maka itu tidak halal. Nah, karena itu seperti hukumnya yakni al-mauqudah. Yang terkena pukulan, terkena terjepit, terkena tanduk. Ini binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan. Tapi kalau kena tombak, kena panah, ujungnya yang runcing, yang tajam, atau kena pelor, senjata api, maka itu boleh. Nah, adapun ketapel, dia tidak bisa membunuh, sifatnya cuma membuat buta, membuat memar. Nah, kalau kena hewan buruan tidaklah membuat luka, kena orang ya cuma memar, tidak bisa membunuh musuh. Maka itulah dilarang main ketapel. Hada binaan ala anna jawarih allati yajrahna sayda bi atya biha au bi mahali biha. Ini dibangun kalau di atas kaidah jawarih, binatang buas yang dia melukai binatang buruan itu dengan gigi taringnya atau dengan cakar kuku tajamnya. Wal mashur annal jawarih bima'nal kawasib ay muhsilatil lisaidi. Dan yang mashur dari pendapat ulama, jawarih bima'na kawasib, binatang-binatang yang dipakai untuk usaha berburu, yakni menghasilkan buruan. Wal mudrikat laha, dan bisa menangkap binatang buruan. Fala yakunu fiha ala hadza dalalah wallahu a'lam. Maka pada ayat ini tidak ada sisi penunjukan disyariatkannya melukai. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada jawarih bimakna yajrah, ada jawarih bimakna yakni kawasib yang dipakai usaha berburu. Ada cetakan yang enggak ada tambahan hada binaan ala anal jawari. Cetakan tambahan di sini. Wallahu a'lam bisawab. Dari khilaf yang ada, ikhwan wa jazakumullah, mana yang lebih kuat, maka keluar dari khilaf yang ada adalah kita mengambil kehati-hatian, yaitu pensyaratan untuk hewan pemburu itu diusahakan adalah yang memiliki gigi taring, atau kalau berupa burung berarti memiliki cakar kuku yang tajam. Nah. Ar-rabi' yang keempat, jawazu iktina'i kalbi sayd kama warada fil hadis sahih ma'ana iktina'al kalbi muharramun li'anna man lazama iba lazimi ibahati saydihi wa ta'limihi jawazu iktina'ihi. Yang keempat, ditunjukkan oleh ayat ini, bolehnya memelihara anjing pemburu, anjing untuk berburu. Sebagaimana datang riwayat dalam hadis yang sahih, seiring dengan itu, memelihara anjing itu adalah haram. Memberikan perhatian kepada anjing itu haram, kalau hanya sekedar untuk, yakni piaraan, kesenangan seperti melihara kucing. Kalau berbeda dengan melihara kucing adalah boleh. Tapi kalau diberlakukan anjing itu seperti kucing, dipiara begitu saja untuk senang, untuk teman, untuk hiburan di rumah, ini yang haram. Yang diperbolehkan adalah anjing pemburu atau anjing yang dipakai sebagai haris. Penjaga kebun, penjaga peternakan, penjaga perikanan, atau penjaga misalnya gudang, difungsikan sebagai penjaga dan pemburu, itu yang diperbolehkan. Karena termasuk melazimkan bolehnya sebagai bentuk kelaziman bolehnya berburu dengan anjing pemburu Dan bolehnya mengajari anjing pemburu, ini berarti menunjukkan bolehnya memelihara anjing pemburu. Al-khamis yang kelima, taharatu ma'asobahu famul kalbi minasaydi li'annallaha ibahahu abahahu walam yadkur lahu wasla fadalla ala taharatihi. Yang kelima, sucinya apa yang dikenai, digigit oleh mulutnya anjing dari binatang buruan. Karena Allah Ta'ala membolehkannya dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan untuk mencucinya. Maka ini menunjukkan toharohnya, sucinya. Bekas gigitan anjing itu dari binatang buruan, nah, boleh. Tidak perlu dicuci, tidak perlu dipisahkan, dibuang, tidak perlu. Boleh, tidak masalah. Nah, ini faedah yang diberikan oleh beliau menurut ayat ini. Dan tidak ada hadis yang mengharuskan untuk mencuci gigitan anjing pemburu. Berbeda ketika itu berlaku pada anjing yang menjilati nampan tempat-tempat air kita. Maka berlaku untuk mensucikannya sebanyak 7 kali. Awaluha biturab, yang pertamanya dengan tanah atau debu. Dari situlah khilaf, perbedaan pendapat yang sangat dari kalangan para ulama, apakah air liurnya anjing itu najis atau tidak. Dan yang rajih adalah tidak najis. Adapun yakni anjing ketika menjilat di periuk, nampan atau ember, tempat-tempat air itu adalah disuruhkan memerintah, diperintahkan untuk mencucinya, itu adalah mimbab ta'abudiyah. Kita menjalankan perintahnya Rasul alaihi salatu wasalam demikian. Pasti ada hikmahnya. Dan termasuk adalah terkandang anjing di zaman Rasul alaihi salatu wasalam keluar masuk masjid Rasul alaihi salatu wasalam. Maka tidak ada sedikit pun hadis yang memerintahkan untuk yakni membersihkan masjid-masjid dari liur-liurnya anjing dalam keadaan anjing biasa menjilat. Wallahu a'lam bissawab. Dan termasuk yang menguatkan adalah anjing yang digunakan berburu. Anjing pemburu, maka bagi hewan yang terkena gigitannya tidak ada perintah untuk mencucinya, tidak ada perintah untuk memisahkannya atau membuangnya. Langsung dimasak, dibersihkan, dimasak, silakan. Adapun kalau merasa yakni perlu dibersihkan, lain perkaranya. Tetapi dalam hal najisnya maka tidak, sehingga kata beliau ini menunjukkan fadalla ala taharatihi, menunjukkan sucinya. Menunjukkan sucinya, tidak najis. Yaitu gigitan anjing yang terkena pada hewan buruan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.